Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li majdih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannifu rahimahullah, wa dalilun nadhri qawluhu ta'ala, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Dalil bahwasanya nadhar termasuk ibadah adalah firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadhri, mereka memenuhi nadhar, wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, dan mereka takut pada suatu hari ketika semua azab merata di mana-mana, dan itu terjadi ketika di hari kiamat. Kita akan membahas tentang nadhar, dan ini bab rincian ibadah yang terakhir yang disebutkan oleh penulis. Selanjutnya kita masuk ke usul yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Baik, kita baca syarahnya. Nadhar ayat tersebut mengandung arti Allah memuji orang-orang yang memenuhi nazarnya. Ini menunjukkan bahwa Allah mencintai amalan tersebut, dan setiap amal yang dicintainya termasuk ibadah. Hal ini dikuatkan oleh firman-Nya, mereka takut akan suatu hari yang azab-Nya merata di mana-mana. Quran Surat Al-Insan ayat 7. Ketahuilah, nazar yang pelakunya dipuji Allah adalah seluruh ibadah yang diwajibkan Allah. Dan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, apabila seorang melakukannya, berarti ia komitmen dengannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, ثُمَّلْ يَقْدُوا نَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُرَهُمْ وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقُ. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, yaitu Baitullah. Quran Surat Al-Hajj ayat 29. Adapun nazar dalam pengertian seseorang yang mengharuskan pada dirinya sebuah ketaatan yang tidak wajib, maka hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama berpendapat haram, karena Nabi SAW melarangnya. Beliau bersabda, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya, ia tidak mendatangkan kebaikan. Itu hanya dipakai agar sedekah dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil atau kikir. Tetapi, jika seseorang sudah bernazar untuk mentaati Allah, maka ia wajib memenuhinya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadzara ayyuti Allaha falyuti'hu. Barang siapa bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia memenuhi nazarnya. Ringkasnya, nazar bisa diartikan dengan ibadah yang diwajibkan secara umum atau nazar khusus, yaitu seseorang mengharuskan pada dirinya dalam rangka taat kepada Allah. Maka ulama telah menjabarkan masalah nazar khusus ini secara rinci di kitab fikih. Nah, nazar termasuk kajian yang dibahas di dua sudut pandang. Yang pertama kajian seputar tauhid, dan yang kedua kajian seputar masalah fikih. Nazar kaitannya dengan masalah tauhid adalah penegasan bahwasanya nazar termasuk ibadah kepada Allah, sehingga tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang memenuhi nazar. Allah mencintai orang yang memenuhi nazarnya. Baik, agar lebih sinkron, kita coba bahas nazar dari sisi fikih. Nazar pengertiannya adalah mewajibkan suatu ibadah pada diri sendiri yang hukum asalnya tidak wajib. Mewajibkan satu ibadah pada diri sendiri yang hukum asalnya tidak wajib dalam rangka beribadah kepada Allah. Umumnya tujuan nazar adalah untuk mengharapkan sesuatu atau untuk memaksa diri agar lebih rajin dalam beribadah. Baik, melihat dari pengertian ini berarti tidak ada nazar untuk sesuatu yang wajib. Saya bernazar akan sholat 5 waktu setiap hari. Ini tidak perlu nazar. Itu sudah wajib tanpa nazar. Saya bernazar untuk puasa di bulan Ramadan. Ini tidak perlu nazar. Saya bernazar akan zakat kalau sudah punya harta 1 nisab. Ini juga tidak perlu nazar. Karena sesuatu yang wajib tidak perlu dinazarkan. Dia sudah menjadi kewajiban. Dan tidak ada artinya bernazar dan tidak nazar untuk sesuatu yang wajib. Berbeda dengan sesuatu yang sifatnya anjuran. Hukum asalnya tidak wajib untuk dikerjakan. Tapi menjadi wajib bagi manusianya jika dinadarkan untuk dirinya. Kemudian ada 2 hal yang perlu dibedakan. Ada tiga hal yang perlu dibedakan. Ada bernadar, ada memenuhi nadar, ada tujuan nadar. Ada 3 hal yang perlu dibedakan. Bernadar atau melakukan nadar. Yang kedua apa tadi? Memenuhi nadar. Yang ketiga? Tujuan nadar. Baik. Bernadar. Apa hukum asal bernadar? Ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan hukumnya makruh. Sebagian ada yang mengatakan hukumnya haram. Di sini sudah disebutkan oleh Syaikh Utsaimin. Mewajibkan diri sendiri untuk melakukan sebuah ketaatan yang tidak wajib, hukumnya makruh, ada sebagian yang mengatakan hukumnya haram. Itu adalah hukum untuk bernadar. Hukum untuk bernadar. Sehingga ketika ada orang mengatakan saya bernadar, misalnya ini di luar Ramadan, besok Senin saya akan puasa, maka jangan dikira itu mulia. Itu dalam kajian fikih minimal hukumnya makruh. Artinya hukumnya makruh itu kalau ketahuan ulama dibenci sama dia. Dan ada sebagian ulama yang menghukumi haram. Dan ini pendapat sebagian ulama Hambali. Ketahuan ulama Hambali dimarahi. Kenapa? Karena dia melakukan tindakan yang haram. Apa dalil kalau ini haram? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Innahu la ya'ti bi khairin innama yustakhraju bihi minal bakhil." Nazar itu sama sekali tidak mendatangkan kebaikan. Namun nazar itu memaksa orang agar dia keluar dari sifat kikirnya. Yang dimaksud kikir di sini adalah kikir dalam masalah akhirat. Kikir masalah akhirat itu dia ada peluang pahala tapi tidak mau diambil. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang ketika namaku disebut sementara dia tidak bersalawat, maka dia kikir. Karena dia kikir dalam masalah pahala. Semudah ini saja tidak mau dia manfaatkan. Padahal cukup membaca Allahumma salli wa sallim alaih. Atau Allahumma salli alaih. Dengan kalimat yang lebih ringkas. Modalnya hanya menyempatkan waktu untuk menggerakkan lisan. Baik. Nah orang yang nadar, karena dia malas ibadah, akhirnya memaksakan diri untuk beribadah kepada Allah dengan cara nadar. Aslinya dia kikir, akhirnya didorong dengan nadarnya jadi tidak kikir. Makanya disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya ini hanyalah cara untuk memaksa orang agar keluar dari sifat bakhilnya. Baik. Kemudian ada tujuan nadar. Tujuan nadar seperti misalnya ada orang bernadar dengan harapan sakitnya bisa sembuh, utangnya bisa lunas, jodohnya bisa kelar, harapannya bisa terpenuhi, dan seterusnya. Dan ini keyakinan masyarakat jahiliyah sejak masa silam. Mereka menganggap nazar itu sebab untuk mewujudkan harapan. Makanya biasanya orang ketika sudah mulai putus asa, kayaknya ini sudah tidak mungkin lagi bisa terwujudkan, akhirnya dia bernazar. Dan ternyata keyakinan ini dimiliki oleh masyarakat sampai sekarang. Bahkan kita sering mendengar saran orang, kalau ada orang sakit atau anaknya sakit-sakitan, gak sembuh-sembuh, biasanya orang tuanya diminta untuk nazar. Kamu coba nazarkan biar anakmu sembuh. Saya nazar kalau nanti anak saya sembuh, saya akan menyembelih kambing, atau yang semacamnya. Nah, yang semacam ini telah dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis tadi, hadis riwayat Bukhari, innahu la ya'ti bi khairin. Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Bahasa lainnya, nazar itu tidak mengubah takdir. Sehingga orang ketika mengalami takdir buruk, maka takdirnya tidak akan hilang darinya gara-gara nazar. Semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, menjadikan nazar sebagai sebab untuk mendapatkan tujuan tertentu berarti masuk dalam kategori yang dulu pernah kita bahas di kitab Tauhid, mengambil sebab yang bukan sebab. Mengambil sebab yang bukan sebab. Dan itu perbuatan pelanggaran besar, bahkan termasuk syirik kecil. Maka ini bukan hal yang ringan, bernadar ketika orang ingin mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Dia ketimpa dua kali, musibah itu enggak hilang. Yang kedua, dia melakukan kesalahan, bernadar untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bukan sebab untuk mendapatkannya. Bernadar agar bisa kaya, bernadar agar bisa mendapatkan apapun. Padahal itu sebab yang bukan sebab. Karena itulah, nazar jenis ini, sebagian ulama mengatakan hukumnya haram, dosa besar. Sehingga tidak boleh dilakukan. Baik. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu melaksanakan nazar. Kalau nazar sudah diucapkan, maka jadinya wajib. Meskipun awalnya haram. Nazarnya haram, tapi kalau sudah dinazarkan jadi wajib. Dan melaksanakan nazar ini yang dicintai oleh Allah, karena berarti dia komitmen dengan kewajibannya. Dia menyatakan A, kemudian dia laksanakan A, berarti dia komitmen dengan apa yang telah dia nyatakan. Dan Allah mencintai orang yang komitmen dengan apa yang dia nyatakan. Itulah yang dimaksud nazar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini dinyatakan bahasanya Allah mencintai yufuna bin nadri, mereka yang memenuhi nazar. Di sini pembahasannya untuk memenuhi nazar, bukan untuk bernazar. Maka bedakan antara memenuhi nazar dengan bernazar. Kalau memenuhi nazar dicintai oleh Allah, kalau bernazar dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika orang itu sudah bernazar, maka tidak boleh dibatalkan. Jika orang itu sudah bernazar untuk ketaatan, tidak boleh dibatalkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah. Mentaati Allah di sini maksudnya apa? Melakukan ibadah sunnah. Mentaati Allah di sini adalah melakukan ibadah sunnah. ibadah sunnah tadi dia nadarkan sehingga jadi wajib. Maka dia bernadar untuk mentaati Allah. Fal yuti'hu, maka hendaklah dia memenuhi nadarnya. Dia taati Allah. Ada lam al-amr di sini, lam perintah. Yang ini menunjukkan wajibnya dia untuk mentaati Allah ketika sudah bernadar untuk mentaati Allah. Karena itu kalau sudah nadar, enggak boleh dibatalkan. Kalau sudah nadar, enggak boleh dibatalkan. Berarti, mafhum mukhalafah, atau pemahaman kebalikannya bagaimana? Siapa yang nadar untuk durhaka kepada Allah, jangan dilaksanakan. Sebagaimana dilanjutkan hadis, وَمَنْ نَذَرُ عَيْ يَعْسِهِ فَلَا يَعْسِ. Siapa yang nadar untuk durhaka kepada Allah, maka jangan dipenuhi. Misalnya bernadar untuk berbuat syirik. Ada sebagian orang saking cintanya dengan kuburan wali, ketika dia punya hajat, nanti kalau saya sembuh, saya akan menyembelih seekor kambing di untuk kuburan Kanjeng Sunan A. Dan itu banyak sampai zaman sekarang masih ada seperti itu. Saya mau berinfak untuk Kanjeng Sunan A. Sehingga dia mengeluarkan dana untuk ngawuri-wuri, untuk melestarikan kesyirikan yang terjadi di kuburan. Dibuat cungkupnya semakin megah, nanti dibuat apa semakin megah, dan seterusnya. Dia bernadar untuk bermaksiat kepada Allah dengan membuat bangunan di atas kuburan. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Maka yang semacam ini tidak boleh dia lakukan. Nadarnya dibatalkan. Nah, untuk nadar yang dilarang seperti ini, nadar yang dibatalkan karena isinya maksiat, apakah ada kewajiban untuk membayar kafaroh? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib bayar kafaroh, dan ada yang mengatakan tidak wajib bayar kafaroh. Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, tidak wajib bayar kafaroh karena nadarnya dianggap tidak berlaku. Nadarnya dianggap tidak berlaku, sehingga dia tidak punya kewajiban untuk bayar kafar. Tayyib. Kemudian tentang masalah nadar dari tinjuan tauhid, jadi bernadar harus untuk Allah dan memenuhi nadar juga harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ketika bernadar tidak boleh untuk selain Allah. Ada sebagian orang untuk mengagungkan leluhurnya atau tokohnya, dia bernadar demi leluhurnya. Meskipun isi nadarnya untuk Allah. Misal ya, karena dia merasa berhutang budi dengan leluhurnya, nanti kalau simbah memenuhi hajat saya, maka nanti saya akan bernadar untuk kurban pas Idul Adha. Kurban Idul Adha untuk siapa? Untuk Allah. Tapi nadarnya untuk selain Allah, untuk leluhurnya. Ini kesyirikan. Ini syirik besar. Atau sebaliknya. Sebaliknya, nadarnya untuk Allah, pelaksanaannya untuk selain Allah. Kalau nanti Allah sembuhkan saya, maka saya akan bernadar untuk menyembelih seekor ayam di kuburan mana untuk menghormati walinya. Untuk menghormati wali Allah. Bayangan dia kalau menghormati wali Allah dengan cara semacam ini, persembahan binatang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal itu perbuatan kesyirikan. Dia nadarnya untuk Allah, memenuhi nadarnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nadar maksiat. Baik. Dipahami insyaallah ya? Rinciannya bisa dihafal tadi? Tadi barangkali masuk ujian. Wallahu alam kapan ya. Kemudian kita akan masuk ke al-aslu tsani. Landasan yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Qala al-musannif rahimahullah, al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillati wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasy syirki wa ahlihi wa huwa thalathu maratib al-islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatin laha arkan. Prinsip yang kedua adalah mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Apa itu Islam? Di sini boleh ngasih definisi Islam. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan kita berlepas diri dari perbuatan kesyirikan dan berikut semua ahlu syirik, semua pelakunya. Jadi kita memerangi kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Sehingga teori yang diajarkan dalam Islam terkait kejahatan, kita perangi kejahatan dan pelakunya, bukan memerangi perbuatannya. Terus gimana bentuk memerangi pelakunya? Ya tentu beda dengan memerangi perbuatan. Kejahatan sepakat kita perangi. Kalau pelaku pakai proses. Jika dia tidak mau untuk meninggalkan dan tetap bersikukuh untuk melakukan kejahatan, berarti pelaku ini sudah jadi satu dengan kejahatan. Di saat itulah pelakunya dihilangkan untuk bisa menghilangkan sumber kejahatan. Baik. Coba kita lihat penjelasannya. Islam dan tingkatannya. Halaman 120. Islam dan tingkatannya. Landasan yang kedua. Maksudnya, dari tiga landasan Islam adalah memahami agama Islam dengan benar berdasarkan dalilnya. Artinya, memahami Islam sebagai amah dengan dalil-dalilnya yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Poin yang kedua, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Islam adalah berserah diri. Agama Islam atau Islam memiliki arti tunduk kepada Allah dengan cara memurnikan tauhid dan patuh kepadanya dengan cara melaksanakan ketaatan dan berlepas diri atau anti dari kesyirikan dan para pengikut syirik. Islam mengandung tiga unsur tersebut. Nah. Al-aslu tsani, al-aslu awal apa dulu? Landasan yang pertama apa? Mengenal Allah, ma'rifatu rabbil alamin. Al-aslu tsani, mengenal Islam, mengenal agamanya. Kemudian penulis memberikan definisi Islam. Dulu tugas kami waktu belajar ini adalah menghafalkannya. Islam tadi ada tiga unsur. Al-istislamu lillahi bitauhid. Kemudian, wal-inqiyadu lahu bitta'ah. Yang ketiga, wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Definisi Islam, definisi itu kan berarti batasan ya. Batasan Islam kata beliau, tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian tunduk atau pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua, tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan kepadanya. Dan yang ketiga, berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Hafal? InsyaAllah ya. Baik. Kita coba tes. Al-istislamu lahu wal-ingiyadu lahu bita'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Yang SMP ada di sini? Yang masih SMP? Baik. Biasanya ada satu santri. Itu definisi Islam. Jangan sampai kita Muslim ketika ditanya, Islam itu apa sih? Kita nggak ngerti ya. Sekarang kita sudah punya jawabannya. Kalau ditanya, apa itu Islam? Inilah jawabannya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau ngasih penjabaran, penjelasan, silahkan. Tapi acuannya tidak keluar dari tiga poin ini. Karena inilah hakikat dari agama yang sedang kita jalani. Pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan, dan yang ketiga, meninggalkan semua bentuk kesyirikan dan seluruh pelakunya. Kemudian beliau sudah ya. Kita masuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga, kepada Allah dengan cara tauhid, maksudnya tunduk kepada Allah menurut pengertian syariat, yaitu dengan cara mentauhidkan Allah dan mengesakannya dalam beribadah. Dengan Islam inilah seorang hamba dipuji dan diberi pahala. Adapun tunduk dalam pengertian pasrah terhadap takdir tidaklah mengandung nilai pahala, karena dalam hal ini seorang hamba tidak ada jalan lain kecuali menyerah pada keadaan. Firman Allah Ta'ala, walahu aslama man fis samawati wal ard tau'aw wa karhaw wa ilaihi turja'un wa ilaihi yurja'un. Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka atau terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Quran Surat Ali Imran ayat 83. Nah, ketetapan Allah ada berapa? Ketetapan Allah ada dua. Yang pertama, ketetapan yang bentuknya aturan. Itu yang disebut dengan ketetapan syar'i. Yang kedua, ketetapan yang bentuknya takdir. Yang disebut dengan ketetapan kauni. Yang disebut dengan ketetapan kauni. Nah, yang dimaksud tunduk kepada Allah adalah untuk ketetapan syar'i dan bukan kauni. Sedangkan bentuk tunduk pada ketetapan kauni bentuknya adalah ridha dengan takdir Allah. Bukan tidak keluar dari takdir Allah, karena semua makhluk tidak ada yang bisa keluar dari takdir Allah. Orang kafir bisa enggak menolak takdir? Tidak bisa. Tidak ada makhluk yang bisa menolak takdir. Sehingga pemahaman orang sufi yang mereka mengatakan bahasanya, saya bergerak kemanapun mengikuti alur takdir Allah. Ya, termasuk ketika saya bermaksiat juga ini mengikuti alur takdir Allah. Ya, kamu dipentung juga mengikuti alur takdir Allah. Ini pemahaman menyimpang, karena dia tidak bisa memahami antara ketetapan kauni dan ketetapan syar'i. Karena itulah, tidak semua yang sejalan dengan takdir dicintai oleh Allah. Tidak semua yang sejalan dengan takdir dicintai oleh Allah. Sehingga alasan sebagian tokoh yang membenarkan jimat, kalian tidak perlu menggugat jimat. Karena kalau ternyata jimat itu terbukti bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh orang yang ingin mendapatkannya, maka apa salahnya? Berarti kan Allah menakdirkannya. Dan ketika Allah mewujudkannya, berarti Allah ridha dengan adanya jimat ini. Dan ini alasan yang tidak benar. Kenapa? Bisa saja ada orang yang berbuat maksiat untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, lalu ternyata Allah kabulkan. Dia berbuat maksiat ingin dapat harta banyak, terus korupsi, dan tidak ketahuan sampai dia mati. Tidak ketahuan sampai dia mati. Terus gimana? Apakah berarti Allah ridha kepadanya? Jawabannya jelas tidak. Maka perlu dibedakan antara kauni dengan syar'i. Kemudian yang poin nomor 4. Poin keempat, dan patuh kepadanya dengan ketaatan, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena ketaatan yang benar adalah taat dalam mengerjakan perintah dan taat dalam meninggalkan larangannya. Nah, cukup jelas insyaAllah. Yang kelima. Poin kelima, dan melepaskan diri dari kemusyrikan dan para pengikut syirik. Membebaskan diri dari syirik artinya berlepas diri dari kesyirikan dan melepaskannya. Hal ini mengharuskan seseorang melepaskan dan memutuskan segala bentuk hubungan dengan para pengikut syirik. Firman Allah Ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sesungguhnya telah ada suri toladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Nah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari perbuatan kesyirikan dan berikut penganutnya, pengikutnya. Baik, nah di sini penulis membawakan atau syarih Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin membawakan firman Allah di surat Al-Mumtahanah tentang sikapnya Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, bersama beliau terhadap orang-orang musyrik yang mereka mengatakan, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami membenci kalian dan semua yang kalian sembah selain Allah. Sehingga permusuhan tidak hanya dilakukan untuk perbuatan, tapi permusuhan juga dilakukan untuk pelakunya. Baik. Apa yang dimaksud orang-orang yang bersama Ibrahim? Maksudnya adalah para nabi setelahnya dan semua yang menjadi pengikut ajaran beliau meskipun hidupnya tidak bersamaan dengan Ibrahim. Karena Ibrahim itu pengikutnya sedikit. Dan Ibrahim itu pengikutnya adalah keluarga-keluarganya. Anak-anaknya yang jadi nabi, istrinya, istri-istri beliau dua, ya. Kemudian Nabi Lot yang masih kerabatnya Ibrahim. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Lut beriman kepada Ibrahim. Dan sebelumnya Lut, orang yang di luar agamanya Ibrahim, kemudian mendapatkan dakwahnya Ibrahim, lalu beriman kepada Ibrahim dan Allah jadikan sebagai nabi. Karena itu yang dimaksud walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Ibrahim, bersama dia, ya, maksudnya adalah para nabi yang dakwahnya sama dengan dakwahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena itu menunjukkan bahwasanya kebersamaan tidak harus dalam satu waktu. Kebersamaan bisa dalam arti sama dalam perjuangan. Kita bersama para ulama untuk berdakwah, meskipun para ulama telah meninggal. Kita bersama para penegak tauhid dalam mendakwahkan tauhid, meskipun mereka sudah meninggal. Dan kebersamaan inilah yang nantinya akan diabadikan oleh Allah sampai kiamat. Tapi bisa saja ada orang yang bersama, namun hatinya tidak sama. Suami istri yang satu muslim, yang satu kafir, atau yang satu soleh, yang satu durhaka, atau yang satu baik, yang satu jahat, atau dalam satu rumah, sesama saudara, beda agama. Dia bersama fisik, tapi bersingkuran dalam sisi prinsip. Fisiknya sama, fisiknya bareng, tapi prinsip hidupnya beda. Bisa gak dia bersama? Bisa gak bersama? Ketemu melengos. Pasti ketika ketemu dia gak bakalan bisa akur. Karena beda batin. Karena itulah kebersamaan lebih pada batin dibandingkan pada fisik. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ruh ini sebagaimana layaknya pasukan. Al-arwahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-arwahu junudun mujannada. Roh itu adalah pasukan yang dia dikendalikan. Fama'tarafa minha i'talafa. Kalau mereka saling kenal, punya kesamaan prinsip, maka nanti hidupnya bisa akur, bisa saling kumpul. Pasukan yang baret hijau kumpul dengan baret biru, tarung. Tapi baret hijau dikumpulkan baret hijau. Yang warnanya putih kumpul warna putih. Tidak akur kalau kemudian dicampur dengan warna yang lain. Seperti itu pula roh manusia. Makanya keberpihakan kita kepada sosok tertentu dan tokoh tertentu itu bagian dari bentuk kebersamaan kita dengannya. Karena itulah dulu para ulama menjadikan tokoh tertentu sebagai acuan. Acuan untuk mengenali agama seseorang. Apakah agamanya ini agama yang baik atau tidak. Contoh di masa silam. Siapa yang mencintai Imam Ahmad, maka dia ahlu sunnah. Benci Imam Ahmad, langsung diponis ahlul bid'ah. Meskipun dia ketika beramal sesuai sunnah. Meskipun ketika berbuka puasa, doanya dhahabat dhumma'u wabdalladil uruku, ya. Meskipun ketika dia traweh 11 rokaat misalnya. Meskipun dia ketika hari raya menggunakan ru'yah. Tapi ketika dia benci Imam Ahmad, langsung diponis ahlul bid'ah. Tanpa melihat perbuatannya. Karena batinnya berarti tidak cocok dengan imam ahlu sunnah. Ketika muncul ulama yang lain juga seperti itu. Makanya kesamaan itu dilihat dari bagaimana prinsip hidupnya. Dan tidak heran jika ini juga termasuk berlaku. Siapa yang membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bisa jadi dia musuhnya tauhid. Karena dalam masalah dakwah tauhid, hampir semua karya para ulama zaman sekarang itu turunan dari karya-karya beliau. Cuman pengembangan saja dari karya beliau. Karya beliau dikasih syarah, dikasih penjelasan, gitu ya. Sifatnya hanya pengembangan dari karya beliau. Rinciannya rata-rata pengembangan dari karya beliau. Sehingga dalam masalah dakwah tauhid, prinsip bertauhid, Syekh Muhammad termasuk di antara orang yang terdepan. Terlepas beliau punya kekeliruan ijtihad dalam masalah fikih dan seterusnya, semua orang punya peluang untuk itu. Dan punya masing-masing punya pendekatan yang berbeda. Tapi kalau membenci beliau dalam masalah dakwah tauhid, berarti memang dia pembenci dakwah tauhid dan pembela kesyirikan. Kemudian Islam ada 3 tingkatan. Nomor 7 ya. Poin yang ketujuh, Islam, iman, dan ihsan. Setiap tingkatan memiliki rukun-rukun. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tatkala Jibril datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman, dan ihsan, lalu beliau jelaskan kepadanya, kemudian beliau bersabda, Dzaka Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi itu adalah malaikat Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Poin ke-8, rukun Islam ada 5. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati Alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa haji baitillahil haram." Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah Al-Haram. Poin yang ke-9, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. 2 kalimat syahadat adalah 1 rukun meskipun terdiri dari 2 unsur. Ini dikarenakan segala bentuk ibadah kembali pada realisasi kedua kalimat tersebut. Tidak layak ibadah seseorang diterima kecuali dengan syarat ikhlas kepada Allah. Ini realisasi dari makna syahadat la ilaha illallah. Dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan realisasi syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita coba lihat ya. Islam ada 3 tingkatan. Apa itu? Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Dan 3 tingkatan ini disebutkan dalam hadis Jibril. Tayyib, kenapa disebut 3 tingkatan? Karena yang muslim belum tentu mukmin, yang mukmin belum tentu muhsin. Sehingga untuk bisa sempurna, maka orang Islam dituntut beriman. Orang mukmin dituntut untuk melakukan ihsan. Apa dalil kalau orang yang Islam belum tentu beriman? Allah berfirman di surat Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna. Kullam tu'minu walakin kulu aslamna. Walamma yadukhulil imanu fi kulubikum. Orang Badui itu mengatakan, kami mukmin. Jawab wahai Muhammad, kalian belum beriman. Namun silakan kalian nyatakan, walakin kullu aslamna. Kami ini sudah muslim. Walamma yadukhulil imanu fi kulubikum. Namun iman belum masuk ke dalam hati kalian. Sehingga ketika orang itu masuk Islam, bisa jadi dia belum beriman. Yang ini artinya adalah Islam sifatnya lahiriah. Sedangkan iman sifatnya yang ada dalam batin. Kemudian ihsan, pengertiannya adalah bersikap yang terbaik dalam berislam dan beriman. Ihsan itu melakukan yang terbaik dalam berislam dan beriman. Bagaimana Islam yang baik? Lakukanlah ihsan ketika berislam. Bagaimana iman yang baik? Lakukanlah ihsan ketika beriman. Sehingga ihsan adalah sifat untuk ibadah seseorang ketika berislam dan ketika beriman. Karena itu ihsan menjadi tingkatan yang ketiga. Dia penyempurna Islam dan imannya seseorang. Kemudian dalilnya hadis Umar bin Khattab tadi. Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi apa? Dialog. Lalu ketika Jibril pergi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Dzaka Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Ini menjadi bukti bahwa Islam, iman dan ihsan adalah agama. Sehingga belajar masalah akidah itu belajar masalah agama. Kemudian arkanul Islam khamsah, rukun Islam ada lima. Apa makna rukun? Rukun artinya tiang. Dan bangunan itu biasanya memiliki, kalau dia bentuknya kubus, punya empat tiang. Dan Islam digambarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya lima tiang. Nah, kalau sebuah bangunan tiangnya ambruk, maka bangunan itu ambruk. Salah satu tiangnya ambruk, bangunan itu jadi miring, enggak sempurna. Karena itu biar dia tegak, semua rukunnya harus ada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memisalkan Islam sebagaimana layaknya bangunan yang punya lima tiang. Bunyal Islamu ala khamsin. Terus bagaimana kalau ada orang yang dia sampai meninggal dunia belum sempat melaksanakan salah satu di antaranya? Kalau dia belum sempat dan belum ada kemampuan, maka tidak mempengaruhi Islamnya. Tapi kalau dia ada kemampuan tapi tidak menyempatkan diri, maka Islamnya tidak sempurna. Kemudian yang pertama adalah syahadat. Dan apa yang boleh sampaikan insya Allah cukup jelas. Penjelasan detailnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum waalaikumsalam. Dalam acara pernikahan biasanya ada musik. Kalau dalam pernikahan secara syar'i, baiknya musik diganti apa? Kalau pernikahan syar'i ya ada wali, ada saksi, ada... Mungkin ini walimahnya ya. Walimah yang syar'i, dan walimah itu tidak hanya untuk pernikahan. Sebaiknya musik diganti apa? Jadi mengeraskan suara ketika itu untuk rame-rame ketika pernikahan diizinkan, tapi jangan melakukan yang haram. Ya buat rame-rame yang diizinkan, mungkin mercon yang kecil dadadadadada. Yang penting pokoknya rame, atau suara air atau apa, pokoknya dibuat rame saja. Karena kalau kemudian walimah kok nggak ada suara sama sekali, garing lah ya. Atau suara burung ya, atau suara apa ya. Yang penting tidak ada suara yang melanggar aturan. Nah, pilihan yang mungkin paling gampang nasyid. Dan walhamdulillah sudah banyak beberapa kaum muslimin yang buat nasyid tanpa ada musiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa apakah yang dimaksud dalam hadis doa orang yang berpuasa tidak tertolak? Hadis ini teksnya umum, doanya orang yang berpuasa tidak tertolak. Kemudian dalam hadis yang lain bahasanya orang yang berpuasa inda fitrihi, ketika dia sedang berbuka, doanya tidak tertolak. Namun dua hal ini tidak menunjukkan kalau yang kedua adalah membatasi. Misalnya begini, sholat yang paling baik di masjid jami, misalnya ada pernyataan, sholat yang paling baik dilakukan di masjid jami yang jumlah jamaahnya banyak. Kemudian kalimat yang kedua, orang mendapatkan pahala 27 rakaat, 27 derajat jika dia laksanakan sholat itu di masjid. Kalimat yang kedua ini umum. Kalimat yang pertama khusus. Baik. Kalau kita ketemu seperti ini, apakah kalimat kedua harus dibawa kepada kalimat yang pertama? Ulama ahli usul beda pendapat dalam hal ini. Dan pendapat yang kuat tidak. Pendapat yang kuat tidak. Kenapa? Karena ini tidak saling bertentangan. Berarti di situ ada dua aturan. Aturan yang pertama, untuk bisa mendapatkan pahala 27 derajat, silakan kerjakan di masjid. Terserah mau masjid jami' maupun masjid yang bukan jami'. Jamaahnya banyak maupun jamaahnya sedikit. Kemudian aturan yang kedua, bagi mereka yang sholat di masjid yang jamaahnya banyak dan dia masjid jami', pahalanya lebih besar lagi. Baik. Orang yang berpuasa doanya mustajab. Kapan itu? Sepanjang dia puasa. Dan ketika dia berbuka, doanya juga mustajab. Berarti ketika mau berbuka lebih mustajab. Karena ketika mau berbuka atau menjelang berbuka, dia itu di posisi puncak. Di posisi puncak, paling lemes, paling ngantuk, paling capek. Meskipun mendekati paling bahagia. Sudah ada sesuatu yang bisa diharapkan. Karena itulah ketika ini doanya mustajab. Dzikir pagi dan sore apakah termasuk? Jawabannya termasuk. Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia ataukah harus yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis? Tidak ada batasan harus berbahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh memiliki asuransi? Dan ini bagian dari ikhtiar untuk jaga-jaga ketika sakit. Orang yang sakit itu berobat ya. Bukan ikut asuransi. Karena asuransi tidak bisa mengobati. Asuransi ada dokternya enggak? Enggak ada. Orang yang sakit itu berobat, bukan ikut asuransi. Lah Pak, kalau berobat kan butuh duit. Ya jelas butuh duit. Terus gimana? Ya Anda keluarkan duit semampunya. Nah, saya mau berobat yang itu. Ya kalau enggak mampu yang itu, jangan paksakan yang itu. Pilih yang ini, yang mampu saja. Nanti kalau ini enggak sembuh, kata siapa? Kata siapa kalau berobat dengan cara yang lebih sederhana enggak sembuh? Karena berobat dengan kesembuhan itu dua hal yang berbeda. Berobat itu usaha yang dilakukan oleh manusia. Sembuh itu anugerah dari Allah. Dan tidak jaminan yang berobat dengan cara yang canggih lebih menyembuhkan dibandingkan